Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yumiddin. Thumma amma ba'du. Mal murad bi sunnah? Lugatan istilahan. Apa ini maksud dengan sunnah secara bahasa dan secara istilah atau secara syar'i? Baik, secara bahasa itu tariqah, jalan. Jalan yang bagaimana? Jalan yang bagaimana? Secara bahasa itu tariqah, jalan, metode, prinsip. Yang bagaimana? Jalan dan prinsip yang bagaimana? Baik, menambahkan. Jalan atau prinsip yang terpuji ataupun yang tercela. Yang terpuji ataupun yang tercela, yang baik ataupun yang buruk. Maka itu disebut sunnah secara bahasa. Baik. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sunnah sebelum umat ini. Itu jalan, tapi jalan yang keliru. Baik. Demikian pula ketika Rasul mengatakan innaha sunan. Itu kebiasaan orang-orang musyrikin yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Tayyib. Ataupun yang terpuji. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Wa ajru man 'amila bihi. Demikian pula sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila bihi. Tayyib. Secara syar'i, apa yang maksud dengan sunnah? Ada berapa makna sunnah secara syar'i? Tiga. Taib. Yang pertama, sunnah bermakna apa yang pertama? Taib. Sunnah bermakna dunal wajib, perkara-perkara yang di bawah wajib, perkara-perkara yang selain wajib disebut sunnah. Ini menurut fuqaha. Taib. Itu perkara-perkara yang bukan wajib maka disebut sunnah. Fadal ini di depan tiga orang lagi. Satu, dua, tiga, sini. Biar yang belakang kebagian. Taib. Kalau kita di Yaman rebutan, untuk di pinggir Syekh itu rebutan, ya. Sampai-sampai apa? Harus menyimpan atau meletakkan tas atau kitab atau apa saja. Sehingga ketika ada orang yang macam-macam mau menggeser, ini sudah ada barang saya di sini. Seperti itu. Yang pertama itu sunnah dalam artian dunal wajib, perkara-perkara yang bukan wajib. Yang ini masyhur menurut fuqaha, maka disebut sunnah. Makna yang kedua, sunnah dalam artian dunal Quran, selain Al-Quran, selain firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka disebut sunnah. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sunnah. Termasuk pula yaitu hadis kursi. Tayyib. Meskipun yang rajih hadis kursi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Makna sunnah itu diddul bid'ah, lawan bid'ah, lawan daripada bid'ah. Sehingga seluruh yang menyisihi perkara Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka disebut bid'ah. Oleh karena itu, sunnah diartikan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala, makana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqidatan wa amalan. Baik. Perkara-perkara yang di atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, baik itu aqidah atau muamalah ataupun yang lainnya. Baik. Adapun bid'ah, apa bid'ah secara bahasa? Sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, asyai al-muhdath atau al-ikhtira', sesuatu yang baru, yang diada-adakan. Maka ini secara bahasa dikatakan bid'ah. Tayib. Oleh karena itu Allah SWT firmankan badi'us samawati wal ard, karena penciptaan langit dan bumi merupakan badi', sesuatu yang baru. Tayib. Tidak ada sebelumnya. Adapun secara syar'i, apa definisi bid'ah? Baik. Perkara-perkara yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik itu akidah ataupun muamalah. Baik, baik itu akidah atau muamalah, ketika seorang menyelisihi prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia terjatuh ke dalam bid'ah. Tentunya dengan pembagiannya, apakah bid'ah yang mufassiqah ataupun bid'ah yang mukaffirah, yang menjadikan orang tersebut fasik atau menjadikan orang tersebut kafir. Tanya. Qala Syekh Abdul Ghani, qala Syekh Ibn Qudamah rahimallahu taala. Kemudian beliau masuk pada poin berikutnya tentang athar yang datang dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang menerangkan kepada kita bagaimana para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan diri di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka menambahinya ataupun menguranginya, karena hal ini merupakan jalan keselamatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Tayyib. Yang pertama dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala, wa qala Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ikutilah oleh kalian, ikuti oleh kalian jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai orang-orang yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk diikuti atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segenap kaum mukminin. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa man yushakkik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini semua adalah hasungan untuk kita mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u, ikutilah, ikutilah jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena jalan yang ditempuh oleh Rasul satu, sehingga jangan sampai kalian memilih jalan yang lain, menyelisihinya, mengambil jalan yang lain yang kalian anggap hal itu lebih dekat kepada Allah, ya, sebagai pintas laqad kufitum, karena sungguh kalian telah dicukupi. Ya, sungguh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam keadaan sempurna agama ini. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Baik. Demikian pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inni tarikun fikum syai'ain. Wa inni ta'samtum bihima lam tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Tidak akan seorang tersesat setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Demikian pula dalam riwayat yang lain, wa inni taraktukum ala mithli bayda layliha kanahariha. Dan aku tinggalkan kalian ala mithli bayda, di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Jelasnya sempurnanya Islam. Faqad kufitum ma faradna fil kitab min syai. Tidak ada yang luput di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Qur'an sedikit pun kata Allah. Wa fassalnahu tafsila. Telah Allah rinci seluruh permasalahan agama ini. Sehingga faqad kufitum, kata Ibnu Mas'ud, sungguh kalian telah dicukupi. Telah disempurnakan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Asy-Syaikh rahimallahu taala membawakan athar tabi'in wa qala Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu radhiyallahu taala anhu kalaman ma'nahu, itu ucapan Umar ibn Abdul Aziz, ma'nahu, yang maknanya menunjukkan bahwasanya apa yang dinukil oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani atau Asy-Syaikh Ibnu Qudamah rahimallahu taala, beliau nukil secara makna, ya, sehingga beliau sebutkan ma'nahu la nassa, bukan secara nas. Kalau secara nas harus persis, ya, harus plek. Tapi beliau sebutkan ma'nahu secara makna. Kata Umar bin Abdul Aziz, kif haitsu waqafa al-qaum, berhentilah engkau sebagaimana suatu kaum berhenti. Di sini Abdullah bin, atau di sini Umar bin Abdul Aziz menyerukan yang sebenarnya surat ini beliau berikan kepada salah satu pembesarnya untuk disampaikan kepada rakyatnya ketika itu. Tetapi tentunya umum bagi kita, memerintahkan untuk kita berhenti di mana suatu kaum berhenti. Dan kaum di sini kata para ulama yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ya. Maka berhenti engkau sesuai dengan mereka berhenti. Jangan mentang-mentang oh saya belum capek nanti berhenti di sana aja di depan. Baik. Atau saya belum puas, saya berhenti nanti di sana. Tidak mengikuti perberhentian atau tempat-tempat stop yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan juga para sahabatnya. Tidak terjatuh kepada apa yang telah berhenti padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga berhenti engkau sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhenti, tidak memaksakan diri. Fa innahum an ilmin waqafu, karena mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhenti di atas ilmu. Waqafu ala ilmin, berhenti di atas ilmu. Ya. Bukan berhenti bubar karena dipaksa, tidak, enggak ada yang maksa. Baik. Tapi berhenti karena ilmu, saya sudah enggak bisa. Saya tidak memiliki ilmu, saya berhenti. Baik. Tidak ada kemampuan dari segi ilmu, tidak memaksakan diri seperti itu. Itu para sahabat. Jadi berhentinya bukan karena paksaan, bukan karena celaan manusia, tetapi waqafu an ilmin, berhenti dari suatu permasalahan karena ilmu. Tahu kadar diri mereka. Tayyib. Wa bi basirin nafidin kafu. Dan mereka menahan diri dengan pandangan yang tajam. Maksudnya yaitu mereka berhenti menahan diri, laisa an jahlin wa adami ma'rifatin. Mereka menahan diri dari suatu permasalahan bukan karena bodoh, dan bukan karena mereka tidak mengetahui suatu perkara. Lah. Tapi mereka berhenti dan menahan diri dikarenakan ilmu. Ini bibasirin nafid, secara bahasa dengan pandangan yang tajam, yang jeli. Mereka menahan diri karena ilmu pula, bukan karena kebodohan. Tapi saya tidak mau mengamalkan ini. Kenapa? Karena belum ada ilmunya. Itu kita. Tapi mereka didasari dengan ilmu. Walahum ala kashfiha kanu aqwa. Yang padahal mereka jikalau ingin membongkar suatu permasalahan, mendalami suatu permasalahan, menyingkap suatu permasalahan, kanu aqwa, niscaya mereka akan mampu kuat dalam membahasnya. Tanya. Ketika mereka ingin meluas dalam permasalahan, mereka mampu dan kuat untuk membahasnya. Bukan mereka tidak memiliki ilmu untuk berluas-luas, berlapang-lapang, banyak masail dalam pembahasan ilmiah mereka. Nah, itu orang-orang yang setelahnya, ya. Sehingga menunjukkan bahwasanya ilmu salaf a'lam wa ahkam wa aslam, ya. Oleh karena itu, jikalau kita lihat, perhatikan salafun as-salih, mereka tidak masyhur kepada kita kitab-kitabnya, ya. Mungkin sedikit kitab-kitab mereka. Ini menunjukkan karena ilmu telah ada pada diri mereka. Tidak seperti orang-orang sekarang. Sehingga kita lihat generasi demi generasi, kitab yang sungguh kecil mungkin berisikan ya beberapa hadis, tapi disyarah oleh orang-orang sekarang menjadi kitab-kitab yang tebal. Yang padahal mereka para sahabat, jikalau mereka berkeinginan untuk membahas permasalahan tersebut, mereka mampu. Bukan tidak mampu, para sahabat membuat kitab-kitab yang mujalladat, ya, 30 jilid, 40 jilid dan sebagainya. Tapi ini para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Dan dengan keutamaan pula, yang jikalau mereka berada dalam suatu permasalahan, ahra, mereka lebih layak untuk membahasnya. Fala in kulutum, dan jikalau kalian katakan hadatha ba'dahum, maka akan membuat perkara-perkara yang baru. Hadatha ibtada'a, akan terjatuh ke dalam perkara yang bid'ah, yang baru dalam agama ini. Ba'dahum, orang-orang yang setelah mereka, setelah kurun al-mufaddalah, setelah kurunnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka terjadi banyak kebid'ahan. Fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum, dan tidaklah ada orang yang dia mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama ini kecuali orang yang menyelisihi petunjuknya mereka, yang menyimpang dari petunjuknya mereka, sehingga terjatuh ke dalam bid'ah, tidak mengikuti keimanan ilmu mereka. Waragiba an sunnatihim, dan tidaklah seseorang yang terjatuh ke dalam bid'ah dikarenakan karena dia benci terhadap sunnahnya para sahabat. Ya. Yang pertama, seseorang terjatuh ke dalam bid'ah karena tentunya menyelisih petunjuk mereka, prinsip mereka, jalan mereka, tidak bercermin terhadap apa yang telah ditelusuri, dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang kedua, mereka benci terhadap jalannya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Walaqad wasafu minhuma yashfi, dan sungguh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, salafun salih, mereka telah menyebutkan dalam permasalahan ilmu ini, dalam permasalahan agama ini, ma yushfi, dengan pembahasan yang sangat memuaskan. Watakallamu minhu ma yakfi, dan telah berbicara membahasnya dalam perkara agama ini, ma yakfi, sesuatu yang memberikan kecukupan. Fama fawqahum muhassir. Sehingga kata Umar Ibn Abdul Aziz, tidaklah seseorang yang fawqahum, di atas mereka, di atas para sahabat, dia mengira bahwasanya para sahabat kurang ilmunya, tidak mendalam ilmunya, kitabnya kurang, sehingga orang-orang yang memposisikan dirinya, menganggap dirinya di atas para sahabat sebagai orang-orang yang ghulu, melampaui batasan, maka dia muhassir, ay at'aba nafsahu, sebagai orang-orang yang membuat capek dirinya sendiri. Itu makna muhassir, at'aba nafsahu. Jika ada seseorang yang mengklaim, mengaku dirinya di atas para sahabat, maka sungguh amalan yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, hanya membuat capek dirinya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah SWT. Dia sebagai muhassir. Sebaliknya, wa man dunahum, dan tidak pula seseorang yang di bawah mereka, para sahabat, kurang dalam mengikuti sunnah para sahabat, melainkan dia sebagai muqassirun, sebagai orang yang muqassir, sebagai orang yang tentunya kurang dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan makna muqassir di sini itu sebagai orang-orang yang tidak menempuh jalannya mereka, walam yasluk sabilahum. Orang-orang yang di bawah para sahabat menunjukkan bahwasanya dia tidak menempuh jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, disebut muqassir, orang yang meremehkan saja. Laqad kasara anhum qaumun fajafau, dan sungguh suatu kaum mereka kasara, kurang dalam mengikuti sunnah mereka para sahabat, tidak menempuh jalannya mereka, yaitu jalannya para sahabat, sehingga kaum tersebut, manusia-manusia tersebut, fajafau, ay ba'udu, jauh dari jalannya para sahabat. Ketika mereka muqassir, kurang meremehkan sunnahnya para sahabat, sehingga mereka jafau, jauh dari jalannya para sahabat, melenceng. Watajawazahum akharuna faghalau, dan ketika kaum yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya, melampaui batasan-batasan para sahabat, faghalau, sehingga mereka terjatuh ke dalam ghulu, melampaui batasan pula, berlebih-lebihan. Wa innahum fi ma baina dhalika la'ala hudan mustaqim, adapun mereka para sahabat dari radhiyallahu anhum ajma'in, fi ma baina dhalik ay tawassut fil umur, tawassut fil umur, pertengahan dalam berbagai macam perkara. Fi ma baina dhalik, tidak muqassir dan juga tidak muhassir, tidak ghulu dan juga tidak taqsir. Baik, tidak ifrat dan juga tidak tafriid, sehingga mereka la'ala hudan mustaqim, di atas petunjuk yang lurus. Jadi ketika agama ini berada di tengah-tengah, sehingga dinul Islam bainal ghuluwi wat taqsir, kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, agama Islam itu berboros di antara ghulu dan taqsir, di antara ifrat wat tafriid, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Ya, pas, tepat. Tayyib. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu taala anhu. Sebut taradhi kepada selain sahabat ini boleh bermakna doa. Dan dikatakan pula oleh Abu Amr al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i dari kalangan tabi'ut tabi'in, kata beliau, "Alaika bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata beliau, hendaklah engkau berpegang teguh dengan jejaknya as-salaf, jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Pegang dengan erat, ya. Seperti engkau bergelantungan di atas tali tersebut, di atas jalan tersebut, jangan sampai lepas. Karena kalau lepas engkau akan jatuh, akan terpelanting. Tayyib. Wudi'tum ala tariqin yasiru. Ya, kata Syekh Yahya An-Najmi, engkau diletakkan di atas jalan yang berjalan. Ya, syukuri. Tayyib. Pegang jalan tersebut, jangan sampai hilang. Tayyib, jangan sampai lepas. Wa in rafaqadukan nas, wa in rafaqadukan nas, meskipun manusia menolak engkau, ya, mencerca engkau, mencela engkau. Semua manusia mungkin menolak keberadaan engkau ketika engkau berpegang teguh dengan sunnah mereka, ketika engkau mengamalkan sunnah mereka, agama yang telah dipahami oleh mereka. Maka tetap, jangan sampai engkau menjalankan agama ini dikarenakan hanya untuk mendapatkan ridhan nas, keridhaan manusia. Tayyib. Wa in rafadakan nas, meskipun manusia menentang engkau. Wa iyyaka wa ra'a rijal, dan hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semata-mata dikarenakan akal. Hati-hati dari orang-orang yang berbicara dengan akal semata, tidak ada sandaran yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan menyelisihi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka hiasi dengan lafaz-lafaz, dengan ucapan-ucapan yang indah, yang dianggap bagus ucapannya. Tayyib, wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun dia hiasi perkataannya ketika berbicara dengan engkau, dipoles, atau bahkan mungkin tidak segan-segan menangis, merintih. Hati-hati dari orang-orang yang berbicara semata-mata karena akal, tidak ada sandaran yang jelas daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tayyib, wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita bahas syarah dari ucapan mereka ini dalam pertemuan berikutnya.